إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار جماعة رحمني ورحمكم الله. Tidak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT. Hanya mereka yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya, mereka lah seorang mukmin yang terpilih. Abdullah atau Al-Mutarrif Nabdillah bin Sikhir rahimahullah mengatakan, ni'mal abdu sabarun syakur idza ubtuliya sabara wa idza tiya ni'matan syakara. Sebaik-baik hamba adalah mereka yang bersabar, mereka yang bersyukur, yaitu ketika bersabar ketika diberi ujian oleh Allah SWT dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Kemudian beliau menyebutkan ayat Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sabar. Ya, hamba yang pandai bersabar, yang mampu bisa bersabar, dan mereka yang bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua hal ini menjadi ciri khas orang mukmin, menjadi sifat melekat pada diri seorang mukmin. Nah, sehingga kita berusaha menghiasi diri-diri kita ini dengan kesyukuran dan kesabaran kepada Allah SWT. Ya, dalam banyak hal dalam kehidupan dunia ini, ya, dalam menghadapi problematikanya, ya, ada saatnya senang, saatnya duka, ya, saat bahagia, saat bersedih, ya, ada saatnya sehat, ada waktunya sakit. Nah, semua hal-hal yang kita hadapi di dunia ini kita sikapi dengan sabar dan syukur. Dengannya seorang akan menjadi mukmin yang hakiki. Ya, mereka yang menjadi mukmin terbaik sebagaimana disebutkan oleh Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Sikhir, putra seorang sahabat. Ya, seorang tabi'in, putra seorang sahabat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini akan kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib, dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, Sahihul Jami' dan kitab-kitab yang lainnya. Sebuah hadis yang menjadi motivasi bagi kita semua, ya, seorang aba, ya, yang berkewajiban mencari nafkah, yang mendapatkan tanggung jawab, ya, untuk mencukupi keluarganya, anak istrinya. Ya, bahwa ada kabar gembira bagi mereka yang meniatkan itu semua untuk Allah SWT. Ya, sehingga jangan sampai letih kita, keringat, ya, capek kita, peluh dan debu yang menempel pada badan kita, ya, hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Ya, hanya untuk mendapatkan materi duniawi tanpa ada nilai ibadah sedikit pun. Ya. Seorang yang cerdas, ya, setelah taufik dari Allah SWT, maka dia akan bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT, ya, dari berbagai aktivitas kehidupan kesehariannya, yaitu dengan ikhlasun niyah atau takhlisun niyah, menghadirkan niat-niat yang baik, ya, dengan berupaya dan berusaha meniatkannya dalam ketaatan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hadis yang akan kita baca ini akan mendasari bahwa ternyata usaha kita, bekerjanya kita itu dengan niat yang salihah, kita mencari rezeki yang halal, ya, dengan niat-niat yang baik, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya. Berikutnya akan berikan faedah kepada kita bahwa ternyata pintu-pintu ibadah sangat luas, ya, sangat beragam, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu atau detik demi detik yang kita jalani, ya, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmat Allah, bukti bahwa Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Menerima Taubat, Allah Maha mengampuni hambanya, yaitu dengan memberikan agama ini, syariat ini, ketentuan yang mudah dan ringan, ya. Karena dengan ketaatan, ibadah yang mudah dilakukan oleh hamba, maka dia akan membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari dosa-dosa, ya. Jadi di antara bentuk taubat dari Allah SWT, Maha Pengampunnya Allah, adalah memberikan agama ini dengan mudah, tidaklah membebani kecuali sebatas kemampuan manusia, ya. Sekali lagi, agar dengan pelaksanaan ibadah yang mudah itu, mereka manusia bisa menyucikan diri setelah mereka berdosa, setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sepanjang harinya, dia melaksanakan ibadah yang dengan itu akan terhapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, nah, ini di antara karunia Allah yang sangat besar kepada hambanya. Hadis yang dimaksud, ya, adalah melalui penuturan dari sahabat Ka'ab Ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Qala, mengatakan, mara 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun, pernah suatu saat melintas di hadapan Nabi dan bersama sekumpulan para sahabat seseorang. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jildihi wa nashatihi. Maka sahabat Rasulullah yang ada di sekitarnya melihat ketekunan dan semangat orang tersebut. Iya, seorang lewat nampak kesungguhan dia dalam aktivitasnya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, seandainya semangat ini, ya, seandainya energik, ya, keuletan, kesabaran ini diwujudkan dalam jihad fi sabilillah, yaitu dalam berperang di jalan Allah, tentu akan sangat berpahala. Ya, ini dia akan sangat beruntung begitu. Ya, maksudnya para sahabat adalah ingin bertanya sebenarnya kepada Rasulullah. Ya, sekiranya orang tersebut itu apabila kesungguhannya itu tersalurkan, ya, semangatnya yang kuat itu dialihkan dalam jihad, yaitu membela agama Allah, berperang di jalan Allah. Ya, tentu pahalanya akan sangat besar. Namun apakah jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Faqal sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "In kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Ya. Seandainya orang ini bekerja untuk mencukupi, menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, ya, dia akan terhitung fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ya. Wa in kana kharaja yas'a 'ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Seandainya orang itu pun bekerja, ya, untuk mencukupi, menafkahi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, ya, dia pun terhitung fi sabilillah. Ya. Wa in kana kharaja yas'a 'ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Yang ketiga, apabila orang ini keluar bekerja, semangat yang dilakukan itu untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari meminta-minta, pun dinilai fi sabilillah. Ya. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Ini yang keempat. Ya, kata beliau, namun apabila dia keluar usaha kerja, ya, semangat yang dia miliki itu, ya, dalam rangka riya, pengin dipuji, pengin disanjung, ya, berbangga diri, dia berada di jalan syaitan. Ya, ini hadis yang sahih dalam riwayat At-Tabarani, dan tadi telah kita sebutkan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Hadis yang agung yang memberikan tarbiyah kepada kita semua, motivasi yang luar biasa, ya, untuk menjaga niat, mengatur itikad, ya, bagaimana kita mengelola hati kita, ya, agar aktivitas keseharian kita, kerja yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Ya. Kerja mungkin sudah menjadi hukum alam, artinya diterima oleh masyarakat, ya, manusia, bahwa seorang laki-laki itu bekerja. Ya, siapapun itu, ya, akan memiliki tanggung jawab seperti ini. Bagi mereka yang masih normal, ya, tentunya, ya, mereka yang di atas fitrah pasti ketika menikah, punya anak, akan berusaha bekerja. Ya, sebagiannya bahkan rela melanggar norma dan agama. Sebelumnya tahu batasan-batasan ini enggak boleh, itu haram, itu maksiat, tidak boleh, dilarang, diterjang, dilanggar. Namun demi anak istrinya rela. Ya, tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Ya, tidak ambil pusing ini boleh atau tidak boleh. Bahkan sebagian sampai seperti itu. Ya. Diungkapkan dengan memeras keringat, membanting tulang. Ya. Sebagai gambaran tentang kesungguhannya dalam bekerja, dalam berusaha. Ya. Bahkan ada yang sampai rela, ya, bersusah payah, rela menderita demi anak istrinya. Artinya, tanpa ada niatan ibadah, tanpa ada motivasi dari agama, seorang sudah melakukan aktivitas ini, ya, sudah menjadi hukum sosial dalam masyarakat, ya, untuk hidup ya bekerja, punya anak istri yang berusaha, ya, seperti itu. Nah, mereka yang bekerja, yang berusaha demi anaknya, istrinya, sebatas itu saja, ya, tanpa ada niatan ibadah, tanpa ada mengikhlaskannya untuk Allah, tanpa menghadirkan niatan-niatan yang mulia seperti itu, ya, sebatas apa yang didapatkan di dunia itu. Ya. Nah, sama seorang melakukan mungkin usahanya sama, profesinya sama, ya, jam kerjanya juga sama. Kemudian yang satunya dia belajar membaca hadis ini, ya, yang menjadikan semangat, ya, dalam pekerjaannya, ya, dalam melaksanakan kewajiban tersebut, ya, maka yang satu berpahala di sisi Allah, yang satunya tidak. Sama-sama berkeringat, sama-sama mengeluarkan energi yang sama, waktunya sama, ya, namun yang satu beribadah, yang satunya hanya kebiasaan saja, adat saja, ya, tidak bernilai ibadah. Nah, makanya ini diantara satu keutamaan belajar, mempelajari ilmu agama, yang dengannya kita akan bisa mengelola niatan hati kita, yang asalnya itu sebuah adat, akhirnya bernilai menjadi ibadat dengan niat, ya, dengan belajar menuntut ilmu. Kita perhatikan dalam awal hadis ini, para sahabat, ya, mereka mengungkapkan suatu pernyataan yang sebenarnya adalah ingin tahu atau belajar kepada Rasulullah, ya, apa hukum orang semacam itu. Ini semangat mereka, para sahabat, luar biasa. Senantiasa mohon bimbingan belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan porsi besar waktu mereka untuk berada di sekitar Rasulullah. Dalam rangka apa? Belajar. Ya, bahkan kita melihat sahabat-sahabat yang rela tidak bekerja sama sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk belajar. Ya. Ummu Sulaim menitipkan anak kecilnya ya Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk mengabdi. Tidak mengharapkan materi duniawi, bukan. Namun agar belajar. Agar belajar menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak nama dan keumuman para sahabat bahkan. Ya, mereka berusaha mengitari ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar, menimba ilmu ya, untuk mengambil adab beliau, akhlak beliau. Ya, bagaimana beliau bersikap dalam setiap keadaan, ketika marah bagaimana beliau marah, ketika sedih apa yang beliau lakukan, ya, ketika beliau berbahagia bagaimana mengungkapkannya, dan begitu seterusnya. Beliau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah sendiri merekomendasi. Sehingga para sahabat mereka berupaya untuk berusaha di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara faedah bisa kita garis bawahi adalah bahwa di masa-masa ujian banyak-banyak fitnah, syubhat ataupun syahwat, mestinya kita mendekat kepada ahlul ilmi, mendekat kepada ulama, mendekat kepada para ustaz, ustazidah, ya, untuk belajar, untuk bisa bersikap dengan bijak, dengan tepat dalam menghadapi situasi kehidupan, ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mendekat dengan ahlul ilmi, belajar. Para ulama, Adz-Dzahabi rahimahullah dan yang lainnya, memberikan apresiasi ya, tentang pribadi Abu Dawud As-Sistani rahimahullah. Beliau ini sosok rawi kita kenal ya, makanya banyak kita membaca hadis rawahu Abu Dawud ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau adalah murid Imam Ahmad, ulama yang lainnya Al-Bukhari dan seterusnya. Ada satu yang menarik yang diperhatikan oleh para ulama, bahwa Abu Dawud ini hidup dalam masa fitnah yang luar biasa ya, di Khurasan ya, di banyak ya, di banyak negeri ya, bid'ah-bid'ah merajalela. Ada yang khawarij, ada yang mu'tazilah, al-qaul bi khalqil Qur'an ya, ada yang syiah ya, banyak hal, syubhat-syubhat ya. Namun para ulama memperhatikan bagaimana beliau bisa lolos ya, selamat dari berbagai bid'ah tersebut. Mereka memperhatikan dan menyimpulkan di antara sebabnya adalah karena beliau melazimi dekat dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, senantiasa bertanya minta bimbingan dekat dengan Imam Ahmad. Ya, makanya ya sebagian mengatakan seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan karena Abu Dawud As-Sijistani sabbahu bi Ahmad, bahwa Abu Dawud ini diserupakan dengan Imam Ahmad fi hajihi wa samtihi wa dalihi ya, dalam akhlaknya, dalam tindak tanduknya, dalam sifat-sifatnya yang mulia. Wa kana Ahmad yushabbahu bi Waqi, dan Imam Ahmad ini diserupakan dengan Imam Waqi. Ya, akhlaknya miripnya apa? Budi pekertinya sangat mirip dengan Imam Waqi rahimahullah. Wa kana Waqi yushabbahu bil Mansur. Ya, dan Waqi ini diserupakan dengan Mansur Ibnu Mu'tanir. Ya, wa kana Mansur yushabbahu bi Ibrahim. Wa kana Ibrahim yushabbahu bi Alqamah. Wa kana Alqamah yushabbahu bi Ibnu Mas'ud. Wa kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, musalsal seperti itu berantai ya, para ulama diserupakan sampai diserupakan kepada Rasulullah. Karena apa? Kita melihat Abdullah bin Mas'ud ya, semenjak Rasulullah bangun ya, beliau sudah berada di luar rumah beliau untuk mendampingi Rasulullah ya, salat subuh ya, ini semenjak bangun langsung menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah salah satu sebab seorang bisa bersikap ketika menghadapi banyak ujian, cobaan dalam menghadapi problematika kehidupan di dunia, yaitu mendekat dengan ahlul ilmi. Nah, ini faedah yang mungkin agak melebar dari inti pembahasan yang kita sampaikan. Karena pentingnya masalah ini ya, kita sangat butuh terhadap bekal ya, apalagi di masa-masa sekarang ini butuh ya bimbingan, arahan. Makanya solusi yang disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah mendekat dengan ahlul ilm, dengan para ulama, dengan para ustaz. Berikutnya, sahabat tadi itu setelah bertanya kepada Rasulullah, mereka mendapatkan jawaban yang di luar dugaan. Ya, Rasulullah mengatakan seorang yang bekerja untuk anaknya, anaknya yang masih kecil, bekerja semangat ya untuk menghidupi mereka, dinilai jihad fi sabilillah, berpahala ya, dinilai jihad ya. Demikian pula ketika dia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang telah lanjut usia, ya ini fadilah ya, keutamaan memiliki anak. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak peluang kesempatan mendapatkan pahala, karena semakin banyak yang diberi nafkah ya, semakin banyak pintu-pintu kebaikan, pos-pos kebaikan yang akan kita dapatkan ya. Kalau orang tua kan cuma dua ya, anak bisa banyak ya setelah izin dari Allah SWT. Nah, dia menghidupi anaknya, anaknya yang kecil-kecil, jihad fi sabilillah ya. Dia mencukupi kedua orang tuanya yang telah senja, jihad fi sabilillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim, ini adalah nafkah yang paling mulia. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tusuddiq bihi ala miskinin ya, wa dinarun anfaqtahu ala iyalin atau ala ahlik ya, a'zamuha ajran. Beliau mengatakan dinar, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, yaitu untuk membantu perang, harta yang kau sedekahkan untuk membebaskan budak, harta yang kau gunakan dalam rangka sedekah kepada fakir miskin, dan harta yang kau gunakan untuk mencukupi keluargamu, a'zamuha ajran, yang terakhir itu ya, yang kalian berikan kepada keluarga yang paling besar pahalanya ya. Nah, ini sebuah motivasi bagi kita ya, untuk mencukupi keluarga kita ya, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang zaruri, yang darurat kepada mereka ya. Tentunya kita bisa bijaksana ya, memahami hadis ini bukan maksudnya kemudian mencukupi segala kebutuhan yang bahkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting ya, hanya bersifat apa, mukammilat ya, tersier, sementara kita bakhil untuk infak kepada fakir miskin, untuk sedekah kepada yang lainnya, bukan seperti itu. Ini kebalik ya, bukan maksudnya adalah kita menahan harga kita, harta kita ya, untuk keluarga saja, tidak yang lainnya, bukan seperti itu ya. Maksudnya di sini adalah apabila dia tidak mungkin ya untuk membagi hartanya itu, memenuhi kebutuhan, antara memenuhi kebutuhan yang sifatnya pokok ya, untuk anak, untuk istri, untuk ayah dan ibunya ya, dengan sedekah-sedekah yang di luar itu semua, maka yang didahulukan adalah apa? Sedekah yang untuk keluarganya, karena ini hukumnya wajib. Sementara sedekah yang lainnya itu sunnah, yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah ya. Makanya Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, wal yakhsha alladziina la taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim ya, hendaknya mereka merasa takut meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah, yaitu dalam keadaan meminta-minta kepada orang manusia, sementara dia mampu ya. Wal yattaqullah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, diancam ya. Nah, demikian pula kita melihat bimbingan yang lainnya menunjukkan seperti itu ya, bahwa seorang yang menelantarkan keluarganya ya, ini akan mendapatkan dosa ya. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudhayya ma yaqut, cukuplah seorang berdosa menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, anak istrinya, kedua orang tuanya ya, sehingga pahalanya semakin besar karena kewajibannya semakin besar ya. Jadi semoga dipahami dengan baik, ini maksudnya bukan berarti dia menahan hartanya ya untuk anak istri saja, tidak yang lainnya, padahal hartanya berlebih. Ya. Padahal gaya hidupnya serba wah. Nah, ini enggak tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Ya. Namun yang dimaksudkan apa yang tadi kita sebutkan ya, bahwa maksudnya apabila tidak bisa membagi hartanya karena yang dia miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dari keluarganya. Ya. Bukan yang bersifat apa? Kebutuhan-kebutuhan tersier dan semacamnya. Ya, berikutnya Rasulullah mengatakan, dan kalau kita melihat ya, sebelum kita lanjutkan, kita melihat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mewujudkan hal ini. Ya, bukan hanya dengan lisan beliau membimbingkan, tapi juga dengan keteladanan, perbuatan. Ya. Beliau mengajarkan kepada umatnya. Ya. Beliau berupaya mencukupi keluarganya. Ya, membantu keluarganya. Ya, bersikap dengan sebaik mungkin kepada keluarganya. Ya, inilah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memerankan segala posisinya dengan sebaik-baiknya dan menjadi teladan bagi kita semua sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pembimbing umat, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang tetangga, ya, semuanya diperankan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Ya, beliau memberikan hak ya kepada siapa saja yang berhak. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan wa man kana kharaja ala nafsihi, atau wa man kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Ya. Untuk melengkapi faedah yang tadi kita sebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan bahwa mencari harta yang halal, bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah beribadah yang dinilai ketaatan kepada Allah. Beliau mengatakan talabul halal wa nafaqah 'alal 'iyal babun 'azimun la ya'dilu syai'un min a'malil bir. Ya, ini penegasan dari seorang imam besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam Al-Aman Al-Awsat beliau menjelaskan ya, talabul halal, mencari rezeki yang halal ya, dan halal ini syarat mutlak. Ya, kalau dia mencukupi keluarganya namun dengan cara yang tidak halal, ini tidak ya, tidak teranggap, bahkan dia berdosa. Ya, jadi talabul halal ini syarat yang pertama. Wa anafaqah halal iyal, memberikan nafkah kepada keluarga adalah pintu besar yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya dari amal-amal soleh yang ada, amal-amal kebajikan yang ada. Nah, ini kesimpulan dari sekian banyak ayat hadis ya yang telah kita sebutkan beberapanya tadi itu. Nah, ini motivasi bagi kita semua ya untuk terus ya mempelajari ilmu agama sehingga setiap aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah, menghasilkan pos-pos pahala untuk kita semua. Berikutnya, siapa yang keluar berusaha ya untuk bekerja dan tujuannya adalah menjaga kehormatan dirinya. Ya, an yu'iffaha, yaitu dia menjaga iffah, kemuliaan harga dirinya, tidak minta-minta kepada orang lain. Fa huwa fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Kita melihat para nabi, mereka bekerja. Rasulullah sendiri ya kita sebutkan demikian. Bahkan Daud yaqulu ya bi'amali yadihi. Ya. Beliau bekerja padahal seorang raja. Ya. Dan demikian para nabi. Ya, ada yang tukang kayu, ada yang tukang besi. Ya, tukang kayu maksudnya pencari kayu bakar, Allah alam. Ya. Ya. Wa kana Zakaria najaran, begitu ya. Ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Dan para nabi yang lainnya. Ya, mereka berusaha bekerja dengan tangan-tangan mereka, makan dengan tangan mereka. Ya, ini dari usaha mereka. Nah, menjaga kehormatan. Nah, ini suatu hal yang dituntut. Berarti dalam hadis ini ada dorongan besar, ya, ada motivasi agar seorang itu menjaga kehormatan dirinya. Bahkan usahanya itu dinilai jihad fisabilillah. Ya, jangan seorang menyanyikan dirinya dengan merendahkan dirinya dengan meminta-minta orang, minta bergantung kepada orang, ya, kepada orang lain. Ya, ini bukan kemuliaan seseorang. Ya, mestinya dia, ya, berlaku asas, ya, yaitu bekerja dan berusaha untuk mencukupi kehidupan dirinya. Ya, sabar ketika belum Allah lapangkan rezekinya. Ya. Nah, dalam ayat yang sangat akrab di telinga kita, Allah memuji mereka. Yahsahumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang menjaga iffahnya. Mereka itu orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Disangka oleh orang yang tidak tahu terhadap keadaan mereka itu orang-orang kaya. Padahal mereka tidak punya. Namun karena kuatnya mereka menjaga kehormatan, tidak mau minta-minta. Sampai orang mengatakan sangat berkecukupan. Ya. Ini Allah puji mereka sampai sedemikian rupa. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan dorongan agar seorang menjaga kehormatan dirinya ini. Beliau mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah, waman yastaghni yughnihillah, waman yasta'fif yu'iffahullah." Ya, siapa yang berusaha sabar, Allah akan memberikan pelajaran kesabaran kepada dirinya. Allah akan berikan nilai-nilai kesabaran pada dirinya. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Ya, kekayaan itu dalam hati. Siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Ya. Kecukupan itu milik Allah SWT, ada di tangannya. Bukan kecukupan artinya berlimpah harta. Tidak. Tadi telah kita singgung, kecukupan itu dalam hati. Laisal ghina an kathratil ard. Wa innamal ghina ghina nafs. Kata Rasulullah, bukan kaya itu banyaknya materi, barang kekayaan, aset. Bukan. Namun kata Rasulullah, wa innamal ghina ghina nafs. Kekayaan itu ada dalam jiwa. Kecukupan, qanaah yang ada dalam jiwa. Kaya. Ya, orang yang investnya ke di mana-mana, kekayaannya melimpah, ya. Namun masih saja rakus, ya, atau ngongso lah istilahnya Jawanya. Malam dipakai siang, siang dipakai malam, ya. Miskin. Ya, miskin, enggak bisa menikmati hidup. Enggak bisa menikmati hidup. Miskin. Walaupun ya, tadi itu hartanya di mana-mana. Nah, siapa yang merasa atau siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Nah, ini sekali lagi bimbingan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kehormatan dirinya, kehormatan masing-masing. Ya, jangan seorang, ya, mengorbankannya dengan menggantungkan hidup kepada orang lain, minta-minta, ya, tidak mau bekerja padahal dia mampu, padahal dia kuat, sehat, padahal dia tidak memiliki kesibukan atau tidak memiliki penghalang-penghalang yang lainnya. Berikutnya, siapa yang keluar bangga diri, sombong, maka dialah di jalan setan. Nah, ini betapa banyak orang, ya, bangga dengan pekerjaannya, bangga dengan statusnya, ya, bangga dengan apa yang dia capai. Ya. Nah, kata Rasulullah, fahuwa fi sabili syaitan, di jalan setan. Kekayaannya tidak membuat dia cukup, ya, harta bendanya tidak membuat dia kaya, tidak membuat dia puas, ya, di jalan setan. Ya, ini ancaman, ya, ini adalah peringatan keras. Jangan seperti mereka, ya. Kalau di jalannya setan, ya, kita tahu akibatnya. Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya, ya. Fainahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya. Karena setan itu hanya berupaya memerintahkan, menjerumuskan kepada perkara yang mungkar, perkara yang keji. Ya. Nah, ini setan yang berusaha, mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Ya, jangan sampai seorang, ya, salah jalan. Ya. Karena perbedaannya tipis antara ini dan itu tadi telah kita gambarkan, seorang yang di jalan Allah dan seorang yang di jalan setan ini. Perbedaannya tipis hanya bagaimana dia mengelola hati, ya kan? Ya. Kalau yang satunya ini dia berupaya untuk menjadi seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada mereka, untuk membuat mereka itu menjaga kehormatan dirinya, dan seterusnya. Di jalan Allah. Yang satunya, ya, sama. Tadi kita gambarkan pekerjaannya sama, waktu yang digunakan juga sama, namun dia sombong. Hatinya sombong, walaupun gak terucap dengan kata-kata. Ya. Nah, ini di jalan syaitan. Tipis, katanya sangat tipis. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa menjadi hamba yang beribadah pada saat-saat, pada setiap kesempatan, setiap waktu, pada setiap keadaan kepada Allah SWT, sehingga aktivitas kita bernilai ibadah, apalagi pekerjaan kita, ya, apalagi usaha kita dalam upaya untuk mencukupi kehidupan, ya, kebutuhan anak istri kita semua. Demikian, ya, wallahul muwaffiq.